رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. والحذر من ترك الصلاة، شوفوا تارك الصلاة ثوبه يلعنه، والأرض التي هو عليها تلعنه، واللقمة التي يأكلها تلعنه. وإن صلينا لا شروطها نؤديها سواء، ولا سنن ولا تمأنينة. اهتموا بالصلاة، وكل ما يكون إلا بالعلم، وبغينا اهتمام به علم الهدى والخشية على تقى. والنساء كذلك خلوهن يعرفن ما عليهن، تموت الواحدة وندفنها جاهلة بدينها. وأعظم ذنب يلقى الإنسان ربه به جهالة أهله، وهذا السبب للزنا والخنا والوقوع فيما لا يرضي الله. ما لنا طاقة لعذاب الله ولا لغضبه، بغينا زاد للآخرة مسافرين وراحلين من هذه الدار، ولا زاد موصل إلا التقوى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ما درينا متابا ننتبه من نفوسنا، وهي إذا ألفتها ألفت. فاصرف هواها وحاذر أن توليه، إن هوا ما تولى يصمي أو يصمي. وعدها إذا دأبت الأعمال لها دسائس، قال الشيخ البوصيري وراعيها وهي في الأعمال سائمة، وإن هي استحلت المرعى فلا تسمي. كان بعضهم يصلي الجماعة في الصف الأول 30 سنة ولا تفوته تكبيرة الإحرام، وفي يوم من الأيام تأخر وصلى في الصف الثاني أو غيره، فأحس بشيء في نفسه واستحيا، وقال في نفسه إن صلاتي كلها 30 سنة فيها شيء، وقضاها كلها وكله من دسائس النفس. يا بخت أهل الطاعة والإقبال والصدق، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم ملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. يا آخر حالة المؤمن إذا هو خير وزين يحبونه الملائكة عند الاحتضار، يفرحونه ويرينه مقعده من الجنة. الذين تتوفهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. هؤلاء يا بختهم وعكسهم والعياذ بالله. الله يحفظ، إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. الصلاة perhatikan baik-baik. Kita semuanya banyak teledor tentang masalah sholat ini. Wudhu kamu, sholatnya kamu, perhatikan dan tanyakan pada ulama apakah sudah benar sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tahukah kamu musibah yang besar itu adalah kebodohan yang ada pada diri kamu. Bodoh tidak mengerti masalah agama itu musibah yang paling besar. Hati-hati, jangan sampai meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat ini, baju yang ia pakai melaknat dia. Tanah yang ia injak melaknat dia. Makanan yang ia makan melaknat dia. Semua makhluk Allah melaknat orang yang meninggalkan sholat. Kalaupun sudah mengerjakan sholat, perhatikan juga. Jangan-jangan syaratnya gak dilakukan dengan benar. Rukunnya mungkin ditinggalkan. Tumakninahnya mungkin gak benar. Sunnah-sunnahnya tidak dilakukan. Pentingkan itu urusan sholat. Semua itu tidak akan bisa kamu laksanakan dengan baik dan benar kecuali didasari dengan ilmu. Ilmu yang memberikan petunjuk kamu untuk takwa kepada Tuhan kamu. Ilmu yang membuat kamu takut kepada Allah pencipta kamu. Begitu juga wanita-wanita, perempuan-perempuan, anak-anak kamu yang wanita, ajari mereka urusan agama, tentang kewajiban urusan agama. Wajib bagi kamu untuk mengajari mereka. Kadang-kadang seorang perempuan mati kita kubur, dia tidak mengerti urusan agamanya. Gimana kalau haid, gimana kalau nifas, gimana istihadahnya, enggak tahu. Kadang-kadang sholat, haram dia sholat. Kadang-kadang dianggap darah haid padahal istihadah, haram dia enggak sholat. Kita kubur perempuan itu yang beriman tapi bodoh, enggak ngerti urusan agama sama sekali. Lebih daripada itu, anak-anaknya juga yang ditinggal bodoh semuanya. Dosa yang paling berat nanti ketika manusia diadili di hadapan Allah adalah jika mewariskan kepada anaknya kebodohan terhadap agama. Pernahkah kamu tanya kepada anak kamu tentang wudu, tentang sholat, tentang tauhid, sifat-sifat Allah yang 20? Udah kamu dengarkan, anak kamu udah apal. Nama-nama Nabi yang wajib ketahui, nama-nama malaikat, udah kamu dengarkan, anak kamu sudah hafal. Kemudian kalau kamu mati, apa yang kamu dapatkan? Kamu tinggalkan anak kamu tidak mengerti masalah agama. Akhirnya, kamu mati dikubur, anak kamu berzina. Anak kamu minum khamer. Anak kamu berjudi. Anak kamu melakukan yang tidak diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang akan sanggup menerima azab Allah? Siapa yang akan sanggup menerima murka Allah? Kita semuanya adalah perlu bekal untuk akhirat. Kita bakal tinggalkan ini dunia semuanya. Kemudian tidak ada bekal untuk menghadap kepada Tuhan. Lah, kita bawa ibadah yang benar, kita mati, kita tinggalkan anak yang enggak soleh. Anak yang enggak tahu urusan agama. Bertakwalah kepada Allah, ajari anak kamu bertakwa kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan bagi dia jalan keluar dalam segala kesulitannya, dan Allah berikan rezeki kepada dia tanpa susah payah. Kapan kita menjadi orang sadar terhadap diri kita sendiri? Kita belum pernah membiasakan untuk diri kita untuk kebaikan. Akhirnya kita membawa diri kita untuk berbuat baik aja suka sulitan. Beratnya setengah mati. Nafsu kamu berhati-hatilah. Jangan sampai mengendalikan diri kamu. Nafsu kamu kalau sudah menguasai diri kamu, kamu akan menjadi buta mata kamu. Kamu akan menjadi tuli telinga kamu. Ayat Quran pun gak akan bisa mengingatkan kamu. Nasihat ulama pun gak akan bisa menyadarkan kamu. Fasrif hawaha wa hadir antuwalliyahu. Innal hawa ma tawalla yusmi au yasimi. Hati-hati tentang hawa nafsu kamu. Awas, jangan sampai kamu menjadikan hawa nafsu kamu itu mengendalikan diri kamu. Hawa nafsu itu kalau sudah menguasai, bisa membuat kamu buta, bisa membuat kamu tuli, atau dia akan tuli tidak mendengarkan apa-apa. Diceritakan ada seseorang, dia itu ahli sholat berjamaah di masjid di shof pertama. Istiqamah melaksanakan itu sholat di shof pertama selama 30 tahun. Bahkan dia belum pernah ketinggalan takbiratul ihram pun dalam berjamaah. Artinya dia siap melaksanakan sholat di masjid sebelum qomat. Satu hari dia terlambat datangnya. Akhirnya dia nututi sholat berjamaah di shof yang kedua. Lihat bagaimana orang dulu tadi itu mengkoreksi dirinya. Dia tadi itu merasa minder gitu. Ya Allah, malu anak sholat di shof kedua ini. Padahal orang tahu ana sholat setiap harinya di shof pertama. Setelah dia sholat, dia berpikir, kok ana perhatian sama orang ya? Kok ana malu sama orang ya? Berarti selama 30 tahun sholatku tadi itu juga ingin diperhatikan sama orang ya? Akhirnya sholat 30 tahun digodohi semuanya. Kelihatan bagaimana koreksi terhadap diri dari mereka. Beruntung sekali orang yang taat kepada Allah, orang yang semangat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka dikatakan oleh Allah, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Orang-orang yang menyatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia istiqamah. Melaksanakan yang wajib, gak pernah ditinggalkan. Menjauhi yang haram, gak pernah mengerjakan. Bahkan sunnah-sunnah, ia lazimi selalu. Tatanazzalu 'alal malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nanti ketika dia dalam sakaratul maut, para malaikat akan turun untuk menenangkan jiwa orang tadi itu, menenteramkan jiwanya. Sambil menyatakan, alla takhafu, jangan kamu takut masa depan kamu. Kuburan kamu akan menjadi kuburan surga. Mahsyar kamu hisabnya akan ringan. Wala tahzanu, jangan kamu susah terhadap yang kamu tinggalkan. Anak-anak kamu nanti aku jaga. Keluarga kamu nanti aku jaga. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan sekarang jadilah orang yang berbahagia karena kamu akan mendapatkan surga yang telah dijanjikan kepada kamu. Keadaan yang sangat indah. Orang mukmin yang baik, yang bagus perilakunya, dicintai para malaikat Allah. Ketika dalam sakaratul maut, para malaikat Allah ingin menghibur dia. Ditampakkan tempatnya dia ada di surga. Ditampakkan nantinya bagaimana yang ia hadapi di hari kiamat. Pertolongan Allah, bantuan Allah, dan seterusnya. Dan nanti di hari kiamat dikatakan, alladzina tatawaffahumul malaikah tayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'amalun. Orang-orang yang telah wafat, dicabut nyawanya oleh para malaikat, dalam keadaan baik, husnul khatimah, maka dikatakan nanti di hari kiamat, salamun alaikum tibtum fadkhuluha, salamun alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'amalun. Salam, selamat bagi kamu semuanya. Masuklah kamu ke surga karena sebab kamu telah mengamalkan yang diridhai oleh Tuhanmu Allah subhanahu wa ta'ala. Beruntung jadi orang yang demikian ini. Sebaliknya, na'udzubillah, kalau menjadi orang yang tidak diridhai oleh Allah, maka dia pun akan digeret ke neraka Allah. Karena itu, persiapkan untuk itu semuanya. Main-main hidup di atas dunia ini. Khususnya anak-anak, ya. Itu amanat dari Allah. Masa? Mulai kecil sampai anak balig, gak pernah diajarin tentang masalah sholat, tentang masalah wudu, tentang masalah tauhid. Itu bukan binatang piaraan yang cukup dikasih makan, yang cukup dikasih minum. Itu anak perlu untuk dididik, untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan-jangan bapak orang soleh, anak jadi fasik. Mukmin bapaknya, anak jadi kafir nantinya. Karena itu, perhatikan baik-baik terbiah. Sediakan waktu untuk anak duduk bersama. Baca Quran, ibadah, sholah, zikir. Kita lihat anak-anak kecil dulu. Hafal Yasin, Waqi'ah, Tabarak, Dukhan. Apal suratul kahf, apal ratibul haddad, apal ratibul attas, apal macam-macam. Kita lihat anak kecil-kecil dulu, kenapa orang tuanya menyediakan waktu untuk baca bersama anak-anaknya? Tapi sekarang, anak ibarat piaraan begitu aja, burung perkutut. Cukup dikasih makan, ditinggal. Nanti orang yang paling menyesal dari kiamat, ketika berhadapan dengan Allah, yaitu orang tua yang meninggal dunia sedangkan anaknya tidak mengenal ilmu agama. Karena itu berbahaya sekali, khususnya bagi orang tua. Orang tua, perhatikan baik-baik sebelum Anda meninggal dunia, maka duduklah bersama anak Anda, tanya tentang Islamnya, tanya tentang imannya, tanya tentang salafnya, tanya tentang akidahnya. Dengan demikian, insya Allah menjadi orang-orang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. لها أبدا شوق إلى خير معهد به خير عهد في العصور البديمة يذكرها العهد القديم سمعها لترجيع تال للمثان الكريمة ورنات أذكار وصوت مسبحين ونغمة حاد للمصايا المجدة وتغريد من فوق أغصان دوحة وتلحين شاد بالأغاني الرقيقة وكل نسيم هب أو بريق شرى وأشياء أرى في سترها حفظ حرمتي حذر غبين أو حسود مولعين بأنكار أسرار العلوم الدقيقة فقد ستروا أهل الطريق وأخملوا أمورا منا تحقيقي حتى تغطت لئلا يرى المنكرون فيخسروا بإنكارها لا عن دليل وحجة كما أنكروا قوم على بعد من مضى من العارفين أهل الهدى والبصيرة ويسمعها قوم وليسوا من أهلها فيرتبكوا فيها بجهل وغرة كما ضل أقوام بها وتخبطوا ومالوا عن الدين القويم والشرعة وإن الذي أبدى من القوم ما سبي له الستر مغلوب بحال قوية يفارقه التمييز عند ورودها عليه وإن أخطأ ليس بمعنة وكم من غريب بعدته عبارة عن الفهم فاستمسك بحبل الشريعة وسلم لأهل الله في كل مشكل لديك لديهم واضح بالأدلة خليلي آل من مسعد منكم على سلوك سبيل دارس وخفية والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وظل الصلاة على الأسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وعلى معلوماتك ومجاب كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون. اللهم صل وظل الصلاة على الأسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وعلى معلوماتك ومجاب كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون. اللهم صل على الصلاة لنا تعالى من رضاك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عن معلوماتك من يد كلماتك كل ما ذكرك وذكر الذاكرون. اللهم صل على ذكر الله ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا وفقنا وضرب لنا صلاة الله خاص المصطفى من إلى الحق تعالى والوفاء بكتاب الدين النصيحة وعلى الأمل الكرام الشرفاء وعلى قدر المصابيح الورق. اللهم اجعلنا بباب واجعلنا ممن يصالح في رضاك ولا تولنا وليا ولا تجعلنا ممن خالفك وعصاك وحسنك بنا النقيب الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله. إليك أتيت يا ربي وظهري حامل ذنبي وخوفي منك يدفعني لعفوك والرجاء دربي والرجاء ربي.